Ingat, perempuan lebar matanya, laki-laki sempit. Ini bertengkar juga kita. Laki-laki nih, lagi ngerjain di laptop. Karena matanya sempit kan kesini kan? Ibu di samping, dia gak lihat. Bukan sengaja, emang gak lihat. Lain kita nih, lagi begini, masih lihat kanan-kiri. Coba ibu lihat ke depan. Masih bisa lihat teman sebelah kanan, sebelah kiri? Laki gak bisa begitu. Makanya sering laki-laki, kita di sampingnya gini, dia kaget. Ih, kok kamu di sini? Ya gak? Terus kita salah paham. Tuh kan, aku ada di sampingmu saja, kau tak rasa. Emang gak lihat. Makanya sering berantem gara-gara barang gini. Kunci mana kunci. Padahal di sini. Kadang suami sumpah-sumpah lagi, saya taruh sini. Padahal sebelah situ. Dia gak lihat karena matanya lurus. Datanglah kita, udahlah mau mens. Ya, dimarahin terus, saya taruh sini, kamu pindah-pindahinnya. Padahal cuma bergeser gitu. Marah kan kita? Ini mas, makanya cari pakai mata. Tambah kacau. Mana mawaddah warahmahnya nanti, gara-gara kalau kita, ya, soal ginian gak paham nih, ganti. Ya, kan mau jadi romantis, romansa, kita yang mulai. Aku taruh di sini, tenang aja. Ini mas, ya Allah, mata laki-laki banget. Laki-laki, kalau ibu bilang cari pakai mata, tersinggung. Tapi kalau kita bilang, mata laki-laki banget, dia bangga. Bahwa aku gak salah. Karena mata aku begini. Ini mata laki-laki Allah ciptakan, kenapa? Sel kerucut di retina mata laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Perempuan banyak, makanya perempuan bisa melebar. Tapi perempuan pendek. Laki-laki panjang. Makanya sering kalau lagi naik mobil gitu ya, suami saya bilang, oh tuh dia gedungnya. Saya, yang mana sih? Itu, mana sih? Pernah gitu gak, Bu? Terus dimarahin, gitu aja gak lihat. Yang mana sih? Karena kita pendek, tapi lebar. Makanya ribut banget. Pas suami lagi bawa mobil mau nyalip, kita yang ribut. Awas. Lihat kanan kiri, awas. Kata suami, ngapain lihat kanan kiri? Orang nyalipnya di depan. Sama kita juga gitu. Kata suami, oh tuh dekat lagi tuh. Masih. Bisa paham, Bu? Ini yang disebut mata hunter, mata berburu. Karena laki-laki memang diberi fungsi sama Allah untuk berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Kayaknya celutukannya itu loh. Bu, berburu nafkah. Barangkali perempuan nafkah juga. Nih. Makanya kakek-kakek kita zaman dulu mata berburu kan begini, masuk hutan, lihat dari jauh ada kijang, udah tinggal tembak atau panah. Gak repot. Jangan perempuan masuk hutan. Mana kijangnya ya? Udah gak lihat, ngomong lulu. Itu binatang sekitar kita pergi. Makanya kita disuruh tunggu di rumah. Nafkah yang dibawa oleh suami kita yang bagi. Ini untuk ini. Gitu, Bu. Sampai sini boleh gak sepakat dulu dan setuju dan faham? Ya? Kalau suami atau anak laki cari sesuatu, bilang apa? Subhanallah, mata laki-laki banget. Enak gak, Bu? Itulah romansa. Itulah romantisme. Insya Allah. Ya? Ya? Dulu pernah gak saya cerita? Ya? Suatu ketika suami saya ulang tahun. Saya biasa mau kasih kata-kata baik gitu. Kartu besar. Taruh. ditaruh di mana? Di kulkas. Pintu atas. Suami saya buka pintu nunduk. Itu tulisan gak dibaca. Saya ngintip terus mulai lagi kan paranoid tuh kan. Sampai tulisan aja dia gak baca. Ya, sudahlah saya hadir dia gak rasa. Tulisan dia gak baca. Apalagi saya ini. Muncul kayak gitu kita, Bu. Kenapa? Karena kita makhluk perasa. Yang selalu ya menjudgment atau selalu salah sangka terhadap anatomi otak laki-laki. Ini yang kebawa terus mangkelnya. Makanya pas 45 pengen ganti suami. Tapi seandainya diganti laki juga. Sama juga. Casingnya doang yang beda. Kan gitu. Ya, makanya lebih baik belajar. Ya. Nah, sampai sini boleh ya, lanjut lagi nih, ingat ya, ini kan dibelah apa namanya ini, ayo ingat, corpus callosum. Siapa lebih tebal sehingga apa, bisa multitasking atau bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan? Laki-laki tipis sehingga laki-laki cuman bisa satu saja. Coba sekarang ibu, imagine ya, coba-coba kita bayangkan. Laki-laki, ya, sudahlah matanya lurus sudutnya, otak tengahnya tipis, sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu, setelah 10 menit konsentrasi, pendengaran menurun. Coba lihat, Bu. Kemudian otot wajahnya tidak lentur. Coba ibu bayangkan. Sekarang ini ibu lihat suami ibu tuh begitu. Detik ini, mata lurus, pendengaran menurun, wajah rata. Ibu di samping, ibu cantik dia pun gak lihat, ya kan? Itu yang membuat perempuan merasa, kayaknya aku sia-sia mendampingi dia. Sedikitnya dia punya senyum, ngelihat pun enggak, juga mendengar pun enggak. Padahal tidak. Ya, ini yang harus di stop nih, prasangka-prasangka buruk ini. Kenapa? Capek. Itu yang membuat tidak jatuh cinta lagi. Sekarang setelah tahu kan? Saya sekarang setelah tahu suami saya bengong aja langsung saya jatuh cinta. Jadi di sini kan? Saya di sini nih. Karena saya udah tahu, saya liatin ya. Mata saya yang berbinar-binar. Dalam hati saya betul modul saya. Halaman 5 benar. Halaman 6 sudut lurus. Dan saya jatuh cinta, kenapa? Betul-betul saya menikah dengan seorang laki-laki. Ya, dan itu luar biasa. Jatuh cinta lagi, deg-degan lagi, dopamin banjir, endorfin banjir. Ya, gak sakit, Bu. Gak sakit, tenang aja. Ya, gitu. Suami saya kadang-kadang heran lihat saya ketawa. Dia begini kayaknya nih. Kenapa kamu ketawa? Saya lihat muka dia tambah ketawa. Terus apa kata suami saya? Senyumnya begini doang. Ingat modul kamu ya. Terus saya jawab di sini, iya, halaman 13. Jadi romantis, lucu-lucuan. Habis itu ada satu lagi penyakitnya laki-laki. Senang kentut depan istrinya. Turut. Ya. 96% laki-laki senang kentut depan istrinya. Itu adalah romantisme. Kita langsung, kita walaupun bau gak bau, pura-pura bau. Ih, bau. Itu. Nanti dia gitu, suka colek. Allah. Iya enggak sih? Iya. Kita suami kita laki semuanya. Iya enggak, Bu? Iya, bayangin. Bayangin murah mencari romantisme. Tunggu dia kentut. Tapi dengan ilmu, dengan adanya ilmu pengetahuan ini, naik kesadaran kita bahwa yes, inilah romantis. Apa? Sudah kentut. Itu unik sekali itu. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba lihat lagi ya, next. Tuh. Bukan cuma kita, berjuta-juta wanita. Dia gak tahu nih ada orang di sampingnya, gak tahu. Makanya waktu itu saya pernah kasih tahu ibu ya, kalau lagi diajak makan sama suami berdua saja di restoran, duduk di depannya. Ibu jangan duduk di samping. Secantik-cantiknya ibu dia gak lihat. Dia malah lihat ibu yang di depan sana. Laki-laki gak sengaja. Karena dia lurus, pas banget di depannya, pas ngangkat, lihat. Ngangkat, lihat. Karena langsung gak ada orang di sini. Kita perhatiin dari samping. Ibu percuma juga begitu, dia gak lihat.